dalam renunganku sorak di ambang sorenan lalu. Tiada bisikan tenang tamasya indah ku bisu. Ke satu arah tertentu ku lepaskan pandanganku ke tempat janji bertemu. Simpang tiga rumpun bambu. Tiap sore ku nantikan di simpang tiga titian dengan debar kasih sayang. Kata mesra pengharapan. Entah apakah sebabnya tiada kabar berita tujuh senja ku nantikan. Namun di kau tiada datang. Tiap sore ku nantikan di simpang tiga titian dengan debar kasih sayang. Kata mesra pengharapan. Entah apakah sebabnya tiada kabar berita tujuh senja ku nantikan. Namun di kau tiada datang. Dalam renunganku sorak di ambang sore nan lalu. Tiada bisikan tenang tamasya indah ku bisu.